Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Sore hari ini insyaallah taala seperti biasanya kita akan melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar, dan kali ini kita akan memasuki tafsiran dari Quran Surat Al-A'raf, karena pertemuan sebelumnya kita walhamdulillah sudah selesai dari tafsiran Al-Quran Surat Al-An'am. Ya khotibillah rahimani wa rahimakumullah, seperti biasa kita akan bacakan terlebih dahulu ayat per ayatnya, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan tafsirnya. Suratul A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim shad. Kitabun unzila ilaika fala yakun fi sadrika harajun minhu litundira bihi wa dhikra lil mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam mim sad. Ini ayat yang pertama disebutkan dalam tafsirnya, alif lam mim sad sabaqal kalamu ala al-hurufi al-muqatta'ati fi awwali suratil Baqarah. Telah lewat pembicaraan mengenai huruf-huruf yang terputus di awal surat Al-Baqarah. Di ayat pertama dari surat Al-Baqarah, di situ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alif lam mim. Dalam tafsirannya disebutkan bahwa adanya huruf-huruf yang terputus di awal ayat ini menunjukkan keajaiban dan keindahan Al-Quran. Kemudian dijelaskan pula bahwa melalui ayat yang di dalamnya ada huruf-huruf terputus, Allah subhanahu wa ta'ala hendak menantang orang-orang yang memiliki keinginan menyamai, menandingi Al-Quran. Sehingga dengan adanya ayat-ayat tersebut mereka tidak mampu melakukannya. Nah, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala di ayat yang kedua menyatakan kitabun. Ini adalah kitab Al-Quran, diturunkan kepadamu wahai Muhammad, wahai Rasul, maka jangan sampai ada dalam dadamu keraguan darinya. Litunzira bihi, agar engkau dapat menyampaikan peringatan melalui kitab Al-Quran ini kepada orang-orang kafir. Wa dzikra lil mu'minin, dan menyampaikan pengingat bagi orang-orang yang beriman. Jadi Al-Quran ini indar, peringatan bagi siapa saja yang tidak beriman kepadanya, orang-orang kafir. Dan Al-Quran ini menjadi zikro, pengingat bagi orang-orang yang beriman. Kita lihat tafsirannya. Hadzal Qur'anu kitabun 'azimun. Anzalahu Allahu 'alaika ayyuhar rasul. Allah katakan di ayat ini bahwa ini adalah Al-Qur'an, kitab yang agung, Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu wahai Rasul. Fala yakun fi sadrika syakkun minhu, maka jangan sampai ada dalam dadamu keraguan darinya. Fi annahu unzila min indillah, yaitu bahwa Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tataharraj fi iblaghihi wal indhar bihi, dan jangan sampai kamu wahai Rasul tataharraj fi iblaghihi, merasa berat dalam menyampaikannya dan memperingatkan manusia dengannya. Anzalnahu ilaika, kitab Al-Qur'an ini kata Allah kami turunkan kepadamu, lituhawwifa bihil kafirin wa tudzakkirul mu'minin, agar engkau menakut-nakuti orang kafir dengannya dan mengingatkan orang-orang yang beriman. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan keyakinan yang pasti kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar jangan pernah ragu menyampaikan peringatan. Kepada semua manusia tentang Al-Quran, ya. Dan jangan pernah ragu kalau Al-Quran ini datang dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya ayat yang ketiga, ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum wa la tattabi'u min dunihi awliya'a qalilan ma tadhakkarun. Ittabi'u, ikutilah oleh kalian apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian, dan jangan sekali-kali kalian mengikuti wali, pemimpin, pelindung selainnya. Qalilan ma tadzakkarun, karena sangat sedikit sekali kalian mengingat atau mengambil pelajaran. Tafsirannya, ittabi'u ayyuhan nas ma unzila ilaikum min rabbikum minal kitabi wassunnah bimtithalil awamiri wajtinabin nawahi. Pada ayat ketiga ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan perintah kepada segenap manusia. Ikutilah oleh kalian wahai segenap manusia apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian berupa kitab dan sunnah, dengan melakukan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Coba perhatikan kalau di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala sampaikan pembicaraannya, khitabnya secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitabun unzila ilaika, ini adalah kitab Al-Qur'an, diturunkan kepadamu wahai Rasul. Jangan sampai ada keraguan dalam dirimu, jangan sampai kamu merasa berat untuk menyampaikan peringatan dengan apa yang ada dalam Al-Quran ini. Kemudian di ayat yang ketiga, Allah sampaikan khitab kepada segenap manusia. Ikutilah oleh kalian wahai manusia apa-apa yang diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian berupa Alkitab wa Sunnah, Quran dan Sunnah. Dengan cara apa? Dengan cara melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Karena di dalam Al-Quran, di dalam Sunnah, isinya tidak lepas dari perintah dan larangan. Ada perintah yang harus dikerjakan dan ada larangan yang harus ditinggalkan. Nah, jadi salah satu upaya mengikuti Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara mengerjakan perintah-perintah yang terkandung di dalamnya dan meninggalkan larangan-larangan yang juga terkandung di dalamnya. Wala tattabi'u min dunillahi auliya. Kemudian Allah ingatkan di ayat yang ketiga ini, janganlah kalian mengikuti wali-wali, pelindung, pemimpin selain Allah. Kasyayatin, seperti setan-setan, wal ahbar, pendeta-pendeta, warruhban, ahli ibadah Nasrani. Innakum qalilan ma tata'adduna wa ta'tabiruna fatarji'una ilal haq. Sebab sesungguhnya kalian itu sangat sedikit sekali mengambil nasihat dan mengambil pelajaran, yang dengan itu kalian akan kembali kepada kebenaran. Ya. Kalau yang kita kejar adalah al-haq, kebenaran, maka jangan sampai meninggalkan Al-Quran. Yang harus kita ikuti adalah Al-Quran. Dengan mengikuti Al-Quran, mengikuti Sunnah, berarti kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan Allah sebagai satu-satunya wali, satu-satunya pelindung, satu-satunya penolong. Kalau seandainya kita meninggalkan Al-Quran, maka sangat mungkin sekali yang kita ikuti adalah pelindung, wali, penolong selain Allah Subhanahu wa taala, yaitu siapa? Setan, pendeta-pendeta Yahudi, ruhban, ahli ibadah Nasrani dan selainnya. Ya. Ini hal yang patut untuk diperhatikan, karena seringkali kita itu lalai. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan di ayat ini, ayat yang ketiga, kalimat terakhir, qalilan ma tadzakkarun. Sedikit sekali kalian itu ingat. Jarang sekali kalian itu mengambil pelajaran. Ya. Kemudian ayat yang keempat. Qala wa kam min qaryatin ahlaknaha faja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun. Berapa banyak kampung-kampung atau negeri-negeri yang kami binasakan, kata Allah, di mana datang azab kami menimpa negeri tersebut di waktu malam, penduduknya dalam keadaan tertidur, auhum qailun, atau datang di waktu siang saat penduduknya istirahat. Azab Allah Subhanahu wa taala datang tak terduga, tidak bisa diprediksi. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya di waktu malam, saat semua manusia tertidur, atau Allah turunkan azabnya di waktu siang saat semua manusia istirahat. Maka penting ya, untuk menjadi peringatan bagi kita semuanya. Tafsirannya, wa katsirun minal qura ahlakna ahlaha bisababi mukhalafati rusulina wa takdzibihim. Kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang keempat ini, banyak negeri-negeri yang kami binasakan penduduknya, kami hancurkan penduduknya oleh sebab penyelisihan yang mereka lakukan kepada para rasul-rasul kami, dan tindakan mendustakan rasul-rasul kami. Fa'aqabahum dzalika khizyud dunya mausulan bidzullil akhirah, hingga mereka mendapatkan hukuman kehinaan di dunia yang berlanjut dengan kerendahan di akhirat. Faja'ahum 'adzabuna marratan wa hum na'ibuna lailan. Maka bisa jadi, kata Allah, azab kami akan datang kepada mereka sesekali di waktu malam dalam keadaan mereka tidur. Wa marratan wa hum na'imuna naharan, dan sesekali lainnya di waktu siang saat mereka juga dalam keadaan tertidur, istirahat. Wa khassallahu hadainil waqtaini bidzikri li'annahuma waqtani lisukuni wal istirahati. Kemudian disebutkan di sini dalam tafsirnya, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan penyebutan dua waktu ini, waktu malam dan waktu siang, li'annahuma waqtani lisukuni wal istirahah, sebab dua waktu tersebut adalah dua waktu yang tenang dan biasanya dipakai untuk istirahat. Famaji'ul 'adzabi fihima afdha wa ashad. Maka kedatangan azab pada waktu keduanya itu akan terasa lebih besar dan lebih dahsyat. Memang datangnya azab Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dibatasi oleh waktu. Bisa saja Allah Subhanahu wa taala menurunkan azabnya di waktu pagi, waktu di mana semua manusia semangat sebenarnya melakukan aktivitas, jarang ada yang tidur. Bisa juga Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab di waktu sore, waktu yang mungkin di luar prediksi kebanyakan orang akan terjadi sesuatu. Tapi di sini, di ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua waktu. Berapa banyak negeri-negeri yang kami hancurkan, kata Allah, kami binasakan penduduknya, di mana kami timpakan azab kami kepada mereka di waktu malam, dalam keadaan mereka tertidur, atau di waktu siang dalam keadaan mereka istirahat. Allah hanya menyebut dua waktu di sini, malam dan siang. Kenapa? Karena tadi dijelaskan bahwa kedua waktu ini dua waktu yang tenang, dua waktu yang sudah biasa dan selalu dipakai untuk istirahat, imma rebahan atau tidur. Sehingga azab ketika datang di saat itu semakin terasa dahsyat dan besar. Nah, sekali lagi disebutkannya dua waktu di sini bukan merupakan batasan. Allah Maha Kuasa, kapanpun waktunya untuk menurunkan apa? Azab. Nah. Kemudian berikutnya ayat yang kelima. Fama kana da'wahum idh ja'ahum ba'suna illa an qalu inna kunna zalimin. Tidak ada kata-kata yang mereka ucapkan ketika datang kepada mereka azab kami, kata Allah, kecuali mereka mengatakan inna kunna zalimin, sesungguhnya kami termasuk hamba yang melampaui batasan, melakukan kezaliman, melakukan kejahatan. Manusia pada umumnya memang seperti ini keadaannya, persis seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Ketika terjadi sesuatu yang menakutkan, yang itu bisa jadi azab, seperti gempa misalnya, banjir misalnya, atau apapun itu, baru sadar mengucapkan kalimat Allahu Akbar, Astaghfirullah, kalimat-kalimat baik, ya, padahal sebelumnya gak terucap sama sekali kata-kata itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, gak ada kalimat yang keluar dari mulut mereka, manusia, ketika azab kami datang turun menimpa mereka, melainkan mereka sadar, mereka mengatakan inna kunna zalimin, kami termasuk hamba yang zalim, sadar. Nah, tafsirannya qala fama kana qauluhum inda maji'il azab illa al-iqrar bidh-dhunub wal isaati. Kata Allah Subhanahu wa taala, enggak ada kata-kata yang diucapkan oleh manusia ketika datang azab kecuali pengakuan. Pengakuan kepada dosa dan kejelekan-kejelekan. Wa annahum haqiquna bil azabil ladzi nazala bihim. Dan bahwasanya mereka merasa nyata, ya, mengakui azab yang menimpa mereka. Kembali ke ayat yang ketiga, ini sebagai bukti bahwa memang manusia itu qalilan ma tadzakkarun, sangat kurang, sedikit sekali mengingat, kurang mengambil nasihat, kurang mengambil sebuah pelajaran dari sebuah kejadian, ya. Ketika terjadi baru sadar, ketika sudah lewat masanya lupa lagi. Itulah gambaran kalau manusia itu sedikit sekali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ayat yang ke-6 berikutnya. Allah berfirman falanas'alannal ladzina ursila ilaihim wa lanas'alannal mursalin. Kami benar-benar akan bertanya kepada orang-orang yang telah diutus ke tengah-tengah mereka seorang rasul, dan kami juga benar-benar akan bertanya kepada para utusan. Tafsirannya falanas'alannal umama alladzina ursila ilaihimul mursalun. Allah menyatakan di ayat ini bahwa kami, kata Allah, benar-benar akan bertanya kepada umat-umat yang telah diutus ke tengah-tengah mereka, para rasul. Apa pertanyaannya? Madza ajabtum rusulana ilaikum? Madza ajabtum rusulana ilaikum? Apa jawaban kalian ketika rasul-rasul kami diutus kepada kalian? Walanas'alannal mursalin an tablighihim lirisalati rabbihim. Dan kami, kata Allah, juga akan bertanya kepada para rasul yang diutus soal penyampaian yang telah mereka lakukan menyangkut risalah yang mereka bawa dari Rabbnya. Wa amma ajabathum bihi umamuhum. Dan tentang apa sambutan umat-umatnya. Kita semua akan ditanya tentang sejauh mana sambutan kita, penerimaan kita kepada rasul yang telah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke tengah-tengah kita. Apa jawaban kita? Apakah kita menyatakan beriman kepadanya, mengikuti syariat yang dibawanya, atau kita melakukan penyelisihan dan tidak mengimaninya? Para rasul yang diutus ke tiap-tiap umat juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal apa? Soal tanggung jawab mereka untuk menyampaikan apa? Risalah Allah. Apakah sudah disampaikan risalah dari Allah itu atau tidak? Dan bagaimana jawaban setiap umat-umatnya? Kemudian ayat yang ketujuh masih berkaitan, falanuqussanna 'alaihim bi'ilmin wa ma kunna ghaibin. Kami benar-benar akan menyampaikan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan dengan ilmu, dengan pengetahuan. Wa ma kunna ghaibin, dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, sekali-kali tidak lalai, tidak luput. Tafsirannya, falanuqussanna 'alal khalqi kullihim ma'amilu bi'ilmin minna li'a'malihim fid dunya fima amarnahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami benar-benar akan menyampaikan, akan menceritakan kepada makhluk semuanya soal apa yang telah mereka kerjakan. Bi'ilmin minna, sesuai dengan ilmu yang ada pada kami. Li'a'malihim, menyangkut amalan-amalan mereka di dunia. Fima amarnahum bihi wa ma nahainahum anhu. Tentang apa yang telah kami perintahkan kepada mereka dan tentang apa yang telah kami larang mereka darinya. Wa ma kunna ghaibina anhum fi halin minal ahwal. Dan kami, kata Allah di ayat ini, sama sekali tidak lalai, tidak berhenti, tidak ghaib dari memantau mereka, seluruh makhluk, fi halin minal ahwal, di setiap keadaan. Jadi tidak ada yang bisa lolos dari pantauan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang telah kita kerjakan. Allah terus mengawasi kita setiap waktu, setiap saat. Wa ma kunna ghaibin. Kami kata Allah tidak pernah ghaib. Tidak pernah terlewatkan dari melihat, memantau apa yang dikerjakan oleh kita dan seluruh manusia. Oleh karenanya, tidak ada seorang pun yang bisa berdusta di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada seorang pun yang bisa berkelit, menghindar, melarikan diri dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah Subhanahu wa taala ajukan nanti. Karena semuanya akan dibeberkan secara detail oleh Allah. Kemudian ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Timbangan yang disiapkan untuk menimbang amalan manusia pada hari kiamat itu benar adanya. Maka barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan. Kalau sudah bicara soal amalan, maka kaitannya dengan timbangan. Karena amalan itu salah satu yang akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nampak jelas keterkaitan antara ayat yang ke-6, ke-7 dan ini ke-8. Tafsirannya, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat ini, wa waznu a'malin nasi yaumal qiyamah yakunu bimizanin haqiqiyyin bil 'adli wal qisti alladhi la zulma fihi. Timbangan yang disiapkan untuk menimbang amalan-amalan manusia pada hari kiamat adalah timbangan yang sesungguhnya, timbangan yang penuh dengan keadilan. Dan pertengahan, alladzi la zulma fihi, yang sama sekali tidak mengandung kezoliman sedikit pun di dalamnya. Coba perhatikan di ayat yang ke-7, Allah katakan, kami akan menyampaikan kepada manusia soal apa saja yang mereka kerjakan dengan ilmu kami, dengan pengetahuan kami. Setelah jelas setiap amalan yang dilakukan oleh manusia, baru kemudian amalan-amalan tersebut akan ditimbang. Ya, dijelaskan di ayat yang ke-8. Timbangan amalan pada hari kiamat adalah sesuatu yang benar adanya. Ya. Timbangan ini adalah timbangan yang sesungguhnya, timbangan yang penuh dengan keadilan, pertengahan, tidak mengandung kezoliman sedikit pun. Kemudian kata Allah di ayat ini, ayat yang ke-8, faman saqulat mawazinu a'malihi likathrati hasanatihi faulaika humul faizun. maka barang siapa yang berat timbangan timbangan amalnya. Kenapa berat timbangan amalnya? Likasrati hasanatihi, karena saking banyaknya kebaikan kebaikan yang dilakukannya. Faulaika humul faizun, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Ya. Tentang apa yang ditimbang itu sendiri, kalau merujuk kepada hadis-hadis, memang tidak hanya amalan, tapi orangnya juga ditimbang. Orangnya ditimbang, amalannya juga ditimbang. Ya. Sebagaimana disebutkan, yuta birrajulin samin, kan didatangkan nanti pada hari kiamat orang yang secara postur tubuh sangat besar, tetapi dalam timbangan tidak menyamai sayap seekor nyamuk pun beratnya. Padahal nampak postur tubuhnya apa? Besar. Ketika ditimbang sama sekali gak bisa menyamai beratnya sayap seekor nyamuk. Coba, berapa sih beratnya sayap seekor nyamuk dalam timbangan? Gak ada nilainya, gak ada angkanya kalau dalam timbangan kita. Ya. Ini menunjukkan bahwa orang juga ditimbang. Ya. Maka selain amal, orangnya juga ditimbang. Nah. Yang menentukan berat dan tidaknya timbangan kita nanti adalah amal kita. Kalau amal kebaikan yang banyak kita kerjakan, maka timbangannya menjadi berat. Tapi kalau seandainya sedikit amalan kebaikan kita, maka timbangannya menjadi ringan. Kalau dalam Al-Quran surat Al-Qari'ah, Allah katakan, barang siapa yang berat timbangannya, fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi'isyatir radhiyah, dia akan ada dalam kehidupan yang penuh dengan keridhaan. Wa'amma man khaffat mawazinuh fa'ummuhu hawiyah, adapun yang ringan timbangannya, maka tempatnya adalah hawiyah, neraka. Waliyadu billah. Karenanya di sini Allah katakan, Allah tegaskan, yang berat timbangannya, faulaika humul muflihun, maka merekalah yang akan mendapatkan keberuntungan, yang akan mendapatkan kemenangan. Selanjutnya ayat yang ke-9 masih berhubungan, waman khaffat mawazinuhu faulaikal ladzina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Dan siapa saja yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri. Bima kanu bi ayatina yadhlimun, karena mereka dahulu menzolimi ayat-ayat kami. Ya. Tidak mengimani ayat-ayat kami. Tafsirannya. Wa man khaffat mawazinu a'malihi likathrati sayyi'atihi, kata Allah, barang siapa yang ringan timbangan amalnya karena saking banyak kejelekan-kejelekannya, faulaika humul ladzina adha'u hadzahum min ridwanillahi ta'ala, maka merekalah, kata Allah, orang-orang yang menyia-nyiakan bagiannya dari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bisababi tajawuzihimul hadd bijahdi ayatillahi ta'ala wa adamil inqiyadilaha, oleh karena tindakan mereka yang melampaui batasan dengan menentang ayat-ayat Allah dan tidak mau patuh kepadanya. Kalau di ayatnya disebutkan bima kanu bi ayatina yazlimun, karena mereka dahulu menzolimi ayat-ayat kami, itu artinya melampaui batasan dengan menentang ayat-ayat Allah dan tidak mau patuh kepadanya. Inilah akhir dari akibat yang akan dirasakan oleh orang-orang yang tidak mau mengikuti Al-Quran, tidak mau mengikuti kitab Allah. Makanya di awal ayat Allah katakan, ayat yang kedua, ayat yang ketiga, bahwa ini kitab Allah turunkan, ikutilah oleh kalian apa-apa yang telah Allah turunkan kepada kalian. Sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mengikuti Al-Qur'an, mengikuti kitab Allah, tentu timbangannya akan berat karena akan banyak kebaikan-kebaikan yang mereka kerjakan. Sedangkan orang-orang yang tidak mengikuti Al-Qur'an, tidak mengikuti kitabullah, maka timbangan mereka akan ringan. Kenapa? Karena sedikit kebaikannya dan banyak melakukan kejelekan-kejelekan. Nah, selanjutnya ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Walaqad makkannakum fil ardi wa ja'alna lakum fiha ma'ayisha qalilan ma tashkurun. Sungguh kami telah menempatkan kalian semua di muka bumi, dan kami telah jadikan untuk kalian adanya penghidupan di dalamnya. Qalilan ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala walaqad makkanna lakum ayyuhan nas fil ardi wa ja'alnaha qararan lakum. Kata Allah, sungguh kami telah tempatkan atau berikan tempat untuk kalian, wahai segenap manusia, di bumi. Jadi bumi ini memang sengaja disiapkan untuk tempat bagi manusia menjalani kehidupan dunianya. Wa ja'alnaha qararan lakum, bahkan kata Allah, kami jadikan bumi ini sebagai tempat kalian berdiam diri. Wa ja'alna lakum fiha ma ta'ishuna bihi, kami juga jadikan untuk kalian di bumi ini ma ta'ishuna bihi, segala hal yang dengannya kalian bisa hidup, seperti min mata'imi wa masyarib, seperti berbagai macam jenis makanan, adanya berbagai macam jenis minuman. Wa ma adzalika fasyukrukum li ni'amillah qalil, namun demikian rasa syukur kalian kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangatlah sedikit. Al-Qur'an sudah diturunkan ya kepada manusia. Manusia sudah disuruh untuk mengikuti apa? Al-Qur'an. Jangan sekali-kali menyelisihinya. Manusia sudah diperintah untuk mengikuti para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia diberi nikmat lainnya oleh Allah, yaitu bisa tinggal di bumi. Bukan hanya tinggal, Allah Subhanahu wa taala siapkan sarana dan prasarananya. ada makanan yang bermacam-macam, ada minuman yang bermacam-macam, ya. Namun demikian, banyak dari kalangan manusia yang tidak bersyukur. Qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kalian bersyukur. Hati-hati, jangan sampai karena kita lalai, tidak bersyukur, Allah subhanahu wa ta'ala timpakan adab. Seperti yang Allah sebutkan di ayat yang keempat sebelumnya, berapa banyak sebuah negeri yang kami binasakan penduduknya. Kami datangkan azab kepada mereka di waktu malam saat mereka tertidur, atau di waktu siang saat mereka apa? Istirahat. Ayat yang ke-11. Qala walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa lam yakum minas sajidin. Sungguh kami, kata Allah, telah menciptakan kalian, kemudian membentuk kalian dengan bentuk yang paling bagus. Kemudian kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Mereka semua sujud kecuali iblis. Lam yakun minas sajidin. Iblis tidak termasuk yang ikut sujud. Tafsirannya, walaqad an'amna 'alaikum bi khalqi aslikum wa huwa abukum Adam minal Adam. Di ayat yang ke-11 ini Allah subhanahu wa ta'ala kembali menyebutkan nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia, termasuk kita. Kata Allah di ayat ini, sungguh kami telah berikan nikmat kepada kalian, bi khalqi aslikum, dengan menciptakan asal muasal kalian, yaitu bapak kalian Adam, minal adami, yang sebelumnya tidak ada, ya. Adanya kita di dunia ini itu karena Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan siapa? Adam. Adam huwa asluna, asal muasal kita. Thumma sawarnahu ala hayatil mufaddalati ala kathirin minal khalqi. Kemudian kata Allah di ayat ini, kami bentuk, ya, Adam dengan bentuk yang paling baik, melebihi kebanyakan dari makhluk. Gak ada sebaik manusia dari seluruh makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Gak ada sesempurna manusia dari sekian makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sungguh, ya, diciptakan oleh Allah begitu sempurna, komplit. Tidak hanya sekedar bisa mendengar, tapi juga bisa apa? Bicara, ya. Enggak sekedar hanya bisa bicara, tapi juga bisa mendengar. Tidak hanya sekedar bisa bergerak, ya, tapi diam juga bisa. Enggak hanya sekedar bisa berjalan, berlari juga bisa. Jadi sangat komplit Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia. Nah. Dan ingat, asal muasal kita adalah Adam alaihi salam. Thumma amarna malaikatana alaihi musallam bisujudilahu. Kemudian kata Allah, ketika Allah ciptakan Adam itu, kami perintahkan kepada para malaikat kami alaihi musallam untuk sujud kepadanya, ikraman wahtiraman wa izharan li fadli Adam, dalam rangka memuliakan wahtiraman dan menghormati serta mengakui, menampakkan li fadli Adam, kelebihan yang ada pada Adam alaihi salam. Fasajadu jami'an, maka semua malaikat itu sujud. Lakinna iblis alladhi kana ma'ahum, akan tetapi iblis yang ada bersama mereka, lam yakun minas sajidina li Adam, tidak termasuk ke dalam yang sujud kepada Adam. Hasadan lahu ala hadza takrimil azim, karena ada hasad, kedengkian kepada Adam atas kemuliaan yang agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Ya. Karena iri. Semua disuruh untuk sujud oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam. Sebagai bukti bahwa Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna. Dan ini menggambarkan bahwa semua manusia itu sempurna sebagaimana Adam dalam hal penciptaannya. Ya. Makanya disuruh sujud, malaikat disuruh sujud ikroman, wahtiroman, wa izharan li fadli Adam, dalam rangka memuliakan, menghormati dan menampakkan keunggulan dan kelebihan siapa? Adam. Selanjutnya ayat yang ke-12, qala ma man'aka alla tasjuda idza amartuka qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, ma man'aka alla tasjuda idz amartuka, apa yang mencegahmu untuk tidak sujud ketika aku perintahkan kepadamu untuk sujud? Iblis menjawab, aku lebih baik darinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Ini sebuah bukti kalau hasad itu sudah mendominasi jiwa, maka akan sangat sulit ya untuk bisa menerima kenyataan dan kebenaran. Nah, seperti yang dialami oleh iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Sulit untuk bisa menerima kenyataan ketika Allah Subhanahu wa taala unggulkan Adam dalam hal apa? Penciptaan. Iblis malah mengatakan, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari apa? Tanah. Main logika sudah. Ini logika iblis ya. Tafsirannya qala ta'ala mungkiran ala iblis tarkas sujud. Di ayat ini Allah ta'ala berkata kepada iblis dalam rangka mengingkari apa yang dilakukannya, yaitu tarkas sujud, tidak mau sujud. Ma mana'aka alla tasjuda iz amartuk, apa yang menghalangimu untuk sujud ketika aku perintahkan kepadamu? Faqala iblis, iblis menjawab, ana afdalu minhu khulqan, kata iblis, aku lebih baik penciptaannya daripada dia. Li'anni makhluqun min narin, sebab aku diciptakan dari api. Wa huwa makhluqun min tin, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Faro'a annan naro ashraf minat tin. Iblis menganggap bahwa api itu lebih mulia daripada tanah. Ya. Ini anggapan yang keliru. Ini anggapan yang salah. Ya. Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang diciptakannya. Ya. Karena semua diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kenapa iblis sampai mengemukakan hal yang demikian? Karena hasad. Karena dengki. Nah, karena benci. Itulah seperti yang tadi dikemukakan bahwa kedengkian, hasad, kebencian itu membuat seseorang tidak mau menerima kenyataan dan kebenaran. Ya. Maunya menang terus. Padahal sudah jelas kalah jauh tapi tetap. Ya. Nah. Berusaha mempertahankan dirinya. Selanjutnya ayat yang ke-13. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Insyaallah tafsirannya akan kita baca pada pertemuan mendatang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin.